Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab المناخلة النونية. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang hukum al-hidanah, bahwa al-hidanah, yang dimaksud al-hidanah adalah indaka ya khana salih. Mengasuh anak dan yang semisalnya, itu aja. Dari apa yang memudaratkannya dan mendidiknya untuk memberikan kepadanya kemaslahatan, baik kemaslahatan secara jasad maupun secara ma'nawiyah. Dan di dalam syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita orang yang paling berhak untuk mengasuh dari anak, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dalam hal ini, yang paling berhak untuk mengasuh apabila terjadi perpisahan antara suami dan istri adalah siapa ya akhi? Zubair, ibunya. Dalil, anti ahakku bihi malam tangkihi. Apa artinya itu? Selama engkau belum menikah, ini persyaratan. Selama sang ibu belum menikah dengan laki-laki yang lain, maka dia lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut. Namun apabila telah hilang hak seorang ibu untuk mengasuh anak, maka hak mengasuh anak tersebut berpindah kepada Zakiyah Abu Sufwan. Pada siapa ya akhi? Hadir. Semalam hadir enggak? Enggak hadir. Abdul Rahman. Kepada ayahnya. Dalil. Anta wa maluka li abik. Engkau dan ya hartamu itu milik bapakmu. Dalam artian bapaklah yang lebih berhak untuk memiliki anak dan mengasuhnya. Kemudian setelah itu terjadi khilaf, ada yang menyebutkan khalah, ada yang menyebutkan bibi, ada juga yang menyebutkan nenek. Khilaf terjadi di kalangan para ulama. Dan penyebutan hak mengasuh yang kita sebutkan dipilihkan kepada ibu atau kepada ayah, Yang demikian apabila anak tersebut belum mampu untuk membelikan dan menentukan pilihannya. Adapun setelah dia punya kemampuan dan memiliki tamyiz dan dia sudah bisa menentukan pilihan, maka dalam hal ini diserahkan kepada anak tersebut untuk menentukan pilihannya. Namun di sana ada hal-hal yang mencegah seorang untuk mengasuh dan tidak berhak memiliki hak untuk al-hidanah, memiliki hak untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut. Pencegah atau di antara pencegah-pencegah al-hidanah, Faisal, apabila dia budak. Yang kedua, apabila dia kafir. Yang ketiga, apabila dia fasik. Barakallahu fik. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, kitabul wadi'ah, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum al-wadi'ah, penitipan barang. Yang dimaksud al-wadi'ah adalah seseorang mewakilkan di dalam memelihara sebuah barang kepada orang lain. Mewakilkan dalam menjaga sebuah barang kepada seseorang. Apabila adalah ada seorang, taruhlah namanya Zaid, dia memiliki barang. Barang apa saja? Apakah itu pakaian atau barang-barang rumah tangga, lalu dititipkan kepada si Amr. Maka inilah yang disebut dengan al-wadi'ah. Ya. Penitipan barang. Dan menitipkan barang pada hakikatnya termasuk jenis al-ihsan. Apabila ada seorang bersedia untuk menyimpan dan memelihara barang orang lain, dan dia orang yang amin, orang yang dipercaya, punya amanah, maka ini salah satu bentuk al-ihsan, berbuat baik kepada seorang. Dan dalam bentuk ta'awun, tolong-menolong di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Sehingga apabila kita merasa bahwa kita mampu menjaga barang milik saudara kita, ya, kita merasa punya kemampuan, karena tentunya di sana ada risiko. Namun apabila kita mampu untuk bertanggung jawab dan punya kemampuan untuk memelihara barang tersebut, maka ini salah satu perbuatan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba apabila hamba itu menolong saudaranya yang lain. Menolong saudaranya yang lain. Maka bersedia untuk menyimpan barang yang dititipkan kepadanya, ini merupakan salah satu bentuk menolong orang lain. Oleh karena itu para ulama menganjurkan apabila ada seorang yang dititipkan barang oleh orang lain, hendaknya dia menerima. Apabila dia merasa mampu untuk menyimpan dan memelihara dengan baik barang tersebut. Berbeda kalau dia tidak mampu, ya, dia tidak punya kemampuan untuk menyimpan barang tersebut, ya, mungkin karena kesibukannya atau khawatir barang tersebut terlalaikan. Apabila dia merasa tidak mampu, maka suatu hal yang dimakruhkan, ya, tidak disukai bagi seorang itu untuk menerima barang itu. Sebab yang demikian dikhawatirkan akan melalaikan barang milik saudaranya. Beliau berkata hafizahullah, yajibu alal mar'il muslim, wajib atas seorang muslim, idza studi'a amanatan ayyu addiyahal ada'al ahsana, apabila dititipkan kepadanya sebuah amanah, ya, dititipkan kepadanya suatu amanah, maka hendaklah dia melaksanakannya dengan pelaksanaan yang terbaik. Melaksanakannya dengan cara yang paling baik, memelihara sampai dia mengembalikan kepada pemiliknya. Wa ayyaruddaha raddal jamil, dan dia mengembalikannya dengan pengembalian yang baik pula. Sampai dia mengembalikan. Ya. Sebab kadang-kadang ada sebagian mereka butuh bantuan kita. Ya, mungkin di sebuah tempat dia punya barang yang banyak. Dia ingin berangkat ke suatu tempat, kerepotan bagi dia untuk membawa seluruh barangnya. Maka dia titipkan pada kita. Ya, kalau kita mampu untuk menjaganya, maka hendaklah kita jangan menghalangi diri kita untuk menjaga dan memelihara barang milik saudara kita tersebut. Kita pelihara. Dan selama barang itu ada di tangan kita, maka wajib bagi kita untuk memeliharanya dengan baik. Sampai kita mengembalikannya dengan cara yang baik pula kepada si pemilik barang. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian agar kalian melaksanakan amanah, menunaikan amanah kepada orang-orang yang memilikinya, kepada ahlinya. Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa menunaikan amanah tersebut. Nah. Dan ini salah satu bentuk keimanan. Ya. Yang berlawanan dengan itu merupakan salah satu ciri-ciri kemunafikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata beliau, ayatul munafiqi thalatha, tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara, maka dia berdusta. Apabila dia berjanji, maka dia suka mengingkari. Dan apabila dia diberi amanah, maka dia mengkhianati. Mengkhianati amanah merupakan salah satu ciri-ciri kemunafikan. Waliyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara kita dari berbagai sifat-sifat yang tercela tersebut. Wa amma annal wadi'ata. Nah, sekarang permasalahan yang berikutnya. Setelah kita diberi amanah, ternyata barang yang dititipkan kepada kita rusak atau hilang, ya, atau terjadi sesuatu menyebabkan barang tersebut menjadi hancur, padahal sudah dititipkan kepada kita. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang dititipkan ini? Padahal dia keinginannya hanya untuk berbuat baik. Ya. Hanya untuk berbuat baik. Seseorang ketika menitipkan kepada orang lain, berarti dia percaya kepada orang itu. Ya. Dia telah percaya dan menyerahkan amanah kepada orang tersebut. Sehingga dia harus percaya dengan apa yang akan disampaikan oleh orang yang dititipi amanah ini. Ternyata barang itu rusak atau hilang dan seterusnya. Apakah yang dititip ini harus menggantikan barang tersebut padahal dia hanya ingin menolong? Kan begitu. Tanpa ada imbalan apa-apa. Nah, tanpa ada imbalan. Berbeda kalau dia disewa, kalau dia dibayar, itu namanya ajir. Orang yang diupah, tapi ini tanpa ada upah sama sekali. Itu namanya wadi'ah. Sekedar untuk menolong orang lain. Ternyata barangnya hilang. Nah, apakah yang dititipi ya, yang diamanahi tersebut harus menggantikan barang tersebut atau tidak. Ah, pada permasalahan ini beliau membahas. Kata beliau, wa amma annal wadi'ata idza talifat bisababi ta'addil mudai 'indahu. Adapun barang titipan tersebut apabila hancur disebabkan perlakuan ya dari orang yang dititipi tersebut yang dia melampaui batas atau dia lalai dalam memelihara dan menjaga barang itu, ya, masa bodoh dititipkan pada dia tapi dia menelantarkannya. Nah, kalau ada orang menitipkan kepada dia seekor kambing misalnya, tolong ya, saya titip kambing saya. Ya, konsekuensinya orang yang dititipi ini harus memelihara kambing itu. Di antara bentuk pemeliharaan, ya memberi minum, memberi makan. Ya, kalau dititipkan kepada dia, lalu kemudian dia melalaikan, terserah masa bodoh, dia mau makan terserah. Tidak pun bukan milik saya. Ternyata hal ini menyebabkan kambing tersebut mati. Maka orang yang dititipi ini disebabkan karena kelalaiannya dia harus mengganti. Dia harus mengganti. Kenapa? Karena tafriyut. Dia melalaikan, mengabaikan amanah. Li'anna hadza ma janat yaduh, karena ini diperbuat ya oleh tangannya sendiri. Yang merusak adalah tangannya sendiri. Waqad qala Allah azza wa jall, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum." Barang siapa yang melampaui batas atas kalian, maka hendaklah maka kalian boleh melampaui batas atasnya semisal apa yang telah dia lakukan dari sikap melampaui batas atas kalian. Jadi membalas yang setimpal itu boleh. Membalas yang setimpal dari sikap melampaui batas yang demikian ini diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadza dhahaba jumhur ahli al-ilm, dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Sehingga apabila orang yang dititipkan tersebut lalai, maka dia harus mengganti. Naam, dan itu wajib. Walakin akan tetapi idza hasalat talafu min ghairi taqsirin, akan tetapi apabila kebinasaan tersebut, kehancuran barang itu terjadi bukan karena kelalaian dia. Dia sudah berusaha menjaga dengan baik. Kambing itu dikasih makan, dikasih minum, ya. Ternyata ada penyakit, ya. Mungkin karena hujan atau karena cuacanya yang kurang pas sehingga kambing ini ya mendapatkan penyakit. Padahal dia sudah berusaha memelihara ya sesuai standar yang telah ditetapkan. Qaddarallahu, kambingnya sakit menyebabkan kambing tersebut mati. Bukan karena kelalaian dia. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'alal mufsinina min sabil." Ya, tidak ada tanggungan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia hanya ingin menolong. Dia ingin berbuat kebaikan. Dan dia sudah menjalankan amanah, dia memelihara tanpa imbalan. Ternyata toh tetap juga rusak. Tetap juga hancur, tetap juga mati. Maka tidak ada tanggungan bagi orang yang dititipi barang tersebut setelah dia berusaha menjaganya untuk mengganti apabila barang itu hancur. Wa innama biqada'i wa qadar. Biqada'in wa qadar la dakhala lahu fi, akan tetapi kehancuran barang tersebut dengan takdir Allah, tidak ada campur tangan dari orang yang dititipi ini. Fa innahu la yudman. Maka dalam hal ini dia tidak ada kewajiban untuk mengganti. Li'anna ad-damana 'ala man ta'adda wa huwa lam yata'adda. Karena jaminan itu dikenakan kepada orang yang melampaui batas sedangkan dia tidak melampaui batas. Walam yahsul minhu taqsirun hatta yu'aqaba 'alaihi aw yadfa', dan tidak terjadi padanya kelalaian sehingga dia dihukum, ya. Nah, atau dia harus membayar Wa ila hadza dhahaba al-Imam Asy-Syafi'i wa jama'atun rahimahumullah. Dan ini adalah pendapat al-Imam Asy-Syafi'i dan sekelompok dari para ulama rahimahumullah. Demikian pula halnya ya ikhwan, apabila terjadi ta'awun dalam perkara mudharabah, yang satu memberikan modal, yang satu menjalankan usaha tersebut, ya. Nah, tentunya dia membelikan barang-barang, ternyata mengalami kerugian, ataukah barangnya ada yang hilang, ya. Padahal dia sudah berusaha untuk menjaganya, maka tidak ada kewajiban bagi yang menjalankan usaha itu untuk mengganti. Nah, tidak ada kewajiban, ya. Kalau ada barang yang kecurian dan seterusnya menyebabkan kerugian, maka itu adalah merupakan resiko. Dia telah menitipkan barang kepada seorang untuk mengelola dan dia percaya kepada orang tersebut, yang apabila mendapatkan keuntungan maka dibagi berdasarkan ketetapan, ya. Apabila mendapatkan kerugian maka itu resiko dalam perdagangan. Apabila kecurian atau barang yang hilang, maka tidak ada kewajiban bagi yang mudharib, yang menjalankan harta tersebut, untuk menggantinya apabila dia tidak melalaikan barang itu. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah berkenan tentang masalah al-wadi'ah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan dan sampai di sini insyaallah taala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.